الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, dan kita memasuki bab yang ketiga dari pembahasan yang masih menerangkan seputar muamalah, yaitu hukum-hukum jual beli dan yang semisalnya. Al-bab ats-tsalitsu fil qardh, bab yang ketiga tentang permasalahan al-qardh. Wa fihi mas'alatan, dan dalam hal ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula fi ta'rifihi wa adillati mashru'iyyatihi. Permasalahan yang pertama tentang definisi al-qard. Apa yang dimaksud al-qard? Dan dalil-dalil tentang disyariatkannya. Al-qardu, kata beliau, al-qardu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah. Yang dimaksud al-qardu adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang ingin memanfaatkannya dan dia akan mengembalikan gantinya. Jadi permasalahan al-qard ini kaitannya dengan masalah hutang piutang, pinjam meminjam. Al-qardu secara bahasa dari kata al-haddu wal-qat'u, memotong. Dalam bahasa Arab gunting itu disebut miqrat. Adapun secara istilah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, yang dimaksud al-qardu adalah daf'u mal, memberi atau menyerahkan harta. Harta di sini sifatnya umum, tidak hanya berkaitan dengan uang, namun harta mencakup apa saja yang termasuk dalam kategori mal, baik itu makanan atau benda benda tertentu. Seorang meminjam 1 kilogram beras misalnya, atau 1 kilogram cabai, atau apa saja. Maka ini disebut al-qardu, di mana dia menyerahkan barang kepada seorang untuk orang tersebut memanfaatkannya. Wa yaruddu badalah, di mana dia nanti akan mengembalikan gantinya. Mengembalikan gantinya. Jika ia dibelikan 100 ribu, maka kembalinya 100 ribu. Ini definisi dari al-qardh. Jadi ini kaitannya dengan hutang piutang. Wa huwa masyru'un, dan ini adalah perkara yang disyariatkan. Memberi pinjaman kepada seorang adalah hal yang disyariatkan. dan disukai. Wa yadullu alaihi umumul ayat al-Qur'aniyah wal ahadithud dalah wal ahadithid dalati ala fadlil muawanah, yang menunjukkan tentang disyariatkannya pinjam meminjam atau hutang piutang ini, keumuman ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan keumuman hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan saling memberi pertolongan antara satu kepada yang lain. Jadi masalah hutang piutang ini kaitan dengan tolong menolong, berbelas kasih kepada orang lain. Oleh karena itu sebagian para ulama menyebutkan definisi hutang piutang itu daf'ul mali irtifaqan bihi, menyerahkan harta dalam bentuk kasihan kepadanya, berbelas kasih kepadanya. Sebab al-qardu, pinjam meminjam, hutang piutang ini kaitannya dengan masalah tolong menolong dan juga berkaitan dengan masalah sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam melakukan satu ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga menganjurkan untuk berusaha menghilangkan kesulitan yang dirasakan oleh seorang muslim. Man naffasa an muslimin kurbatan fid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim atau seorang mukmin kesulitan dari kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya kesulitan dari kesulitan pada yaumul qiyamah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka memberi pinjaman kepada seorang ini termasuk bentuk menghilangkan kesulitan yang dirasakan oleh seorang muslim. Oleh karena itu, hal ini merupakan hal yang disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'anul Karim. Demikian pula dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan ijma' al-ulama. Kata beliau, wa qada'i hajatil muslim, yang menunjukkan keutamaan menunaikan kebutuhan seorang muslim, wa tafriji kurbati, dan menghilangkan kesulitannya, wa saddi faqati, menutupi kekurangannya, wa ajma'al muslimun ala jawazihi, dan kaum muslimin bersepakat tentang diperbolehkannya hukum hutang piutang ini. Dan ini termasuk di antara amalan kebaikan seorang kepada yang lain. Disebutkan oleh Al-Mughni Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mughni tentang ijma' al-muslimin dalam hal ini. Ibnu Qudamah, demikian pula yang lainnya dari para ulama. Adapun di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya al-qard atau hutang piutang, rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istalafa min rajulin bakran. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam dari seseorang bakran, yakni anak unta yang sudah beranjak remaja, disebut bakran. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminjam unta dari seseorang. Faqadimat alaihi ibilus shadaqah. Lalu kemudian datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam unta-unta sedekah. Fa'amara Abu Rafi'in ay yaqdi ar-rajula bakrahu. Ketika datang unta-unta tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Rafi' untuk melunasi orang tersebut seekor unta yang pernah dipinjamnya. Unta remaja yang pernah dipinjamnya. Abu Rafi' ini yang biasa berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a ilaihi Abu Rafi'. Lalu kemudian Abu Rafi' kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lam ajid fiha illa khiyaran raba'iyan. Kata Abu Rafi', saya tidak mendapatkan unta untuk melunasi hutang Rasulullah alaihi salatu wasallam, mengganti bakar yang pernah dipinjam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Rafi', saya tidak mendapatkan unta yang semisal illa khiyaran raba'iyan, kecuali yang ada dari unta-unta tersebut, unta-unta sedekah, khiyaran raba'iyan, unta pilihan raba'iyan. Yang dimaksud khiyaran raba'iyan ini unta yang sudah tua, berusia 6 tahun, masuk tahun yang ketujuh, jadi sudah lebih bagus, lebih dewasa, ya, lebih besar. Saya tidak mendapatkan kecuali itu. Maksudnya tidak ada yang seusia seperti yang unta yang dipinjam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'tihi iya. Berikan kepadanya unta itu, yakni yang lebih bagus, yang lebih besar, yang lebih tua usianya. Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a. Sesungguhnya manusia pilihan, manusia terbaik adalah yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, ya, hutang piutang terjadi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika melunasinya, maka beliau memberi yang lebih baik. Maka ini menunjukkan bahwa memberi yang lebih baik atau kelebihan tanpa ada kesepakatan sebelumnya, hal yang dibolehkan, bahkan termasuk hal yang dianjurkan bagi seorang ketika dia melunasi hutangnya. Wa min al-adillati ala fadlihi, dan di antara dalil yang menerangkan tentang keutamaan memberi pinjaman, hadis Ibn Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatiha marratan. Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada seorang muslim yang lain dua kali, dia memberi pinjaman dua kali, melainkan itu sama kedudukannya dia seperti bersedekah satu kali, seperti bersedekah satu kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini adalah hadis hasan. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bahwa ketika seorang memberi pinjaman kepada orang lain, misalnya dia beri pinjaman 1 juta rupiah, maka dia sama seperti bersedekah setengah. Sama seperti bersedekah setengah. 500 ribu. Lalu ketika dia memberi pinjaman lagi kepada orang yang kedua, misalnya dia beri pinjaman 1 juta rupiah, maka dia sama seperti bersedekah setengah kedudukannya. Sehingga ketika dia dua kali memberi pinjaman kepada seseorang, maka dia seperti bersedekah satu kali. Dia seperti bersedekah satu kali. Maka ini menunjukkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberi pinjaman kepada seseorang. Maka dia memberi bantuan, berusaha menghilangkan kesulitan dari orang lain. Di samping itu pula, seorang mendapatkan keutamaan seperti dia bersedekah. Meskipun nanti uangnya kembali. Meskipun uangnya kembali utuh misalnya. Maka ketika dia memberi bantuan, maka dia sama seperti memberi sedekah. Dua kali dia memberi pinjaman, maka dia seperti bersedekah sekali. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala rajulun al-jannah fa ra'a 'ala babiha maktuban as-sadaqatu bi ashr amthaliha wal qardhu bi 18." Seseorang masuk ke dalam al-jannah, lalu ketika dia datang ke rumahnya dalam surga, maka dia melihat di depan pintunya tertulis tulisan sedekah itu sama satu kali bersedekah sama seperti 10 kali. Satu kali bersedekah sama seperti 10 kali yang semisalnya. Wal qardu, dan memberi pinjaman keutamaannya sama seperti 18 kali. 18 kali berarti berdasarkan hadis ini memberi pinjaman bahkan lebih afdal daripada bersedekah. Memberi pinjaman lebih afdal daripada bersedekah. Bersedekah 10, sedangkan memberi pinjaman pada seorang maka dia mendapatkan keutamaan 18. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang juga menjelaskan tentang diperbolehkannya memberi pinjaman atau hutang piutang, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an." Barang siapa yang mengambil harta manusia dan dia ingin melunasinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi bantuan kepadanya untuk melunasinya. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia dengan tujuan untuk menghabiskan harta tersebut, ya, dan tidak punya keinginan untuk mengembalikan, untuk menunaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan pula hartanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hukum memberi pinjaman pada seorang yang benar-benar kesulitan hukumnya mustahab, adalah perkara yang dianjurkan, disunnahkan, namun tidak wajib. Tidak wajib apabila seorang pun menolak dan tidak memberi pinjaman, na'am, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Terlebih lagi kalau nampak dari seseorang dia hendak meminta pinjaman pada seseorang. Siapa yang berbicara? Ketika seorang ingin mencari pinjaman tapi tujuannya adalah bukan untuk mengembalikan, dan terlihat tanda-tanda darinya hanya untuk mengumpulkan harta, maka orang yang seperti ini yang tercela. Seorang ketika berhutang, maka dia punya keinginan yang kuat. Punya keinginan yang kuat untuk melunasi hutangnya tersebut. Bukan untuk mengambil lalu kemudian mengumpulkan harta, dia sudah memiliki kelebihan dalam keadaan dia tidak juga mengembalikannya, maka ini yang Allah subhanahu wa ta'ala membinasakannya. Allah azza wa jal tidak akan memberkahi hartanya. Maka seorang mukmin ketika dia benar-benar butuh, ya, maka tidak mengapa dia berhutang, namun dia memiliki niat yang kuat untuk melunasi hutangnya, dan bahkan dianjurkan baginya untuk membeli pelunasan dengan cara yang lebih baik, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian pula bagi seorang yang memberi pinjaman, merupakan hal yang dianjurkan baginya ketika memberi pinjaman kepada seseorang, na'am, dan tidak menyulitkan orang tersebut atau tidak ada keinginan untuk mengambil keuntungan, sekedar untuk memberi pertolongan kepadanya, beri bantuan kepadanya. Ya, ketika orang tersebut kesulitan untuk mengembalikan, maka diberi tempo, fanaziratun ila maisarah, ditunda sampai dia mampu untuk melunasinya. Ya, dan bahkan keutamaan bagi seorang yang ketika dia melihat sebagian saudaranya merasa kesulitan, kesulitan untuk melunasi hutangnya, benar-benar kesulitan, maka dia pun memberi kebebasan dari hutang tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitan yang akan dihadapi pada yaumul qiyamah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.